Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lillahi hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bertemu dalam ruang penyejuk hati. Semoga kajian pada hari ini bisa menjadikan nur cahaya sebagaimana pembahasan kita pada hari ini, surah An-Nur, surah ke-24 ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Yang artinya, sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua, dan Allah maha penyantun dan maha penyayang, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Para pendengar yang budiman, pada kaji kita di penyejuk hati kali ini di ayat 20, Allah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita banggakan, segala sesuatu yang kita sombongkan, saat ini pada hakikatnya itu disebabkan karunia Allah dan kasih sayang Allah. Jikalau Allah Subhanahu wa taala membeberkan semua aib-aib kita secara pribadi dan digambarkan secara jelas, maka niscaya pribadi kita untuk keluar rumah saja mungkin kita malu. Maka daripada itu, para pendengar, segala sesuatu yang telah kita pelajari juga di pertemuan sebelumnya dalam surah An-Nur yang ke-19, 17, dan 18 menegaskan kepada kita segala sesuatu yang dihantarkan kepada kita saat ini, baik dia kekayaan, nama baik, karir, dan lain sebagainya, itu hanya disebabkan kasih sayang dan karunia Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang bersifat dosa. Maka daripada itu, saat ini ada Ustadz Fazrul Haq dan Ustadz Zainul Arifin yang juga akan menjelaskan kepada kita bagaimana kemudian karunia dan kasih sayang Allah ini melampaui bukan hanya kepada orang-orang yang beriman saja, bahkan kepada orang-orang yang tidak beriman pun Allah memberi karunia dan kasih sayangnya. Bagaimana perampok bisa hidup dan bisa kaya, Ustadz, ya? Bagaimana koruptor juga bisa hidup dan bisa kaya, istrinya nambah lagi, ya kan? Di mana dia mengikuti Nabi, di mana dia melakukan kebatilan juga sama sekali. Jadi di sini akan ditambahkan kepada Ustadz kita, semoga bisa lebih jelas lagi bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini itu hanya berkat karunia dan kasih sayangnya. Bahkan ada seorang Ustadz yang mengatakan kepada kita, lebih baik sebenarnya kita terhindar dari api neraka, ya kan? Bukan minta surga, terhindar. Jadi otomatis dapat emperan, kata nggak apa-apa. Artinya apa? Semua itu karena disebabkan fadilah, ya, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fadli. Fadlullah 'alaikum warahmatuhu. Fadilah Allah, fadl itu artinya tambahan. Fadl itu sekedar recehan, recehan Allah dan kasih sayangnya. Artinya, yang diberikan Allah kepada umat manusia, kepada alam semesta ini adalah recehan. Begitulah karunia, begitulah kekayaan Allah yang maha kaya. Maka disebutkan, kita sering menyebutkan, satu nikmat Allah itu, kalau ingin dihitung dengan pena, yang alatnya, penanya, seluruh batang pohon yang ada di alam semesta ini, dan tintanya, lautan yang 2/3 dari bumi ini, 7 kali lipat lautan itu, maka fadlullah, recehan yang Allah berikan kepada kita itu, tidak habis untuk dia tulis. Begitulah dahsyatnya sejauh mana Allah menganugerahkan kepada kita. Saya sering mengatakan, Allah telah memberikan kepada kita dalam hitungan detik, satu detik ini, triliunan nikmatnya. Inilah fadlullah 'alaikum warahmatuhu. Oksigen yang kita hirup, ilmu pengetahuan yang dengannya kita maju dan berkembang, organ tubuh kita yang akhirnya kita dapat bergerak dan bekerja, semuanya ini adalah fadlullah warahmatuhu. Jadi kata-kata fadl itu adalah tambahan, itu adalah recehan yang Allah berikan. Begitulah, walaupun recehan dan sedikit yang Allah berikan, dampaknya sudah sungguh luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memiliki 100 rahmat. 1% diturunkannya di bumi ini dari sejak zaman Nabi Adam hingga wafat hari kiamat kelak, dan ditinggalkan 99% nanti di surga. Maka jelaslah makna fadl, yang 1% inilah manusia sampai hewan menyayang, hewan buas menyayangi anaknya. Fadlullah wa rahmatuh. Tetap saja Allah menutup kepada kita, wa annallaha raufur rahim. Kasih sayang Allah yang sedikit ini sudah cukup bagi kita. Tinggal kita, maukah kita meraih kasih sayangnya, atau ingin menyebarkan fahisyah yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Satu pernyataan penting, mukmin tidak akan masuk surga kalau hanya mengandalkan amal baiknya. Mukmin masuk surga lebih karena rahmat dan fadilahnya. Iya. Ayat yang kita kaji ini, yang sudah disampaikan oleh Dr. Haji Zainal Arifin, mengatakan karunia Allah itu, fadlullah itu, yang hanya sedikit, tapi perlu kita ketahui, yang sedikit itu, walaupun seluruh penduduk bumi itu belum akan dapat habis yang sedikit itu, karena pemberian Allah yang sedikit itu tanpa batas. Tapi kalau kita manusia, pemberian yang sedikit itu mempunyai batas. Maka, kenapa saya katakan begitu? Karena fadlullah itu dibarengi dengan rahmatnya yang tiada terhingga. Nah, kita sebagai umat manusia, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita sudah mendapatkan rahmat itu? Belum tentu setiap orang mendapatkan rahmat itu. Padahal kata Allah, yang sedikit itu sudah mencukupi baik penduduk langit dan bumi. Itu sangat cukup, bukan penduduk bumi saja, tapi kenapa banyak manusia yang tidak mendapatkannya? Disitulah mungkin karena mereka itu selalu mengerjakan perbuatan keji, sehingga mereka itu tertutup terhadap nikmat-nikmat Allah, padahal sudah ada nikmat Allah itu di dalam diri mereka masing-masing. Kenapa kita katakan gitu? Karena sebelum kita meminta, nikmat itu sudah Allah berikan. Seperti apa? Seperti akal kita yang sehat. Seperti apa? Seperti kesehatan kita, alhamdulillah. Kita dapat mencerna firman Allah dengan baik, tapi tidak dapat melaksanakannya dengan baik, sehingga tertutup lagi lah karunia Allah itu. Banyak sebetulnya karunia Allah ini yang manusia itu menutup dirinya sendiri. Padahal Allah sudah mengatakan di akhir ayat 20 ini, Allah mengatakan wa annallaha raufur rahim. Apa maksudnya Allah itu maha penyantun lagi maha penyayang? Karena Allah, karena maha penyantun lagi maha penyayang, tidak ditimpakan Allah azab yang besar itu langsung kepada manusia, tapi sudah Allah tentukan waktunya, sehingga pada waktunya nanti manusia tidak akan dapat menahannya lagi. Semua mereka akan menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya azab Allah itu langsung, maka manusia tidak akan dapat berbuat dengan bebasnya, karena mereka dihantui oleh rasa ketakutan. Maka dengan dihindarkan rasa dihantui rasa ketakutan itu semua, itu adalah salah satu juga merupakan limpahan rahmat Allah yang tiada terhingga. Begitu. Baik, demikian para pendengar kajian kita pada hari ini yang luar biasa, bahwa kesimpulannya adalah dari awal kita hidup sampai kita meninggal dunia, sampai kita nanti masuk surga atau neraka, itu karena berkat karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini menjadi pembuka penyejuk hati kita secara sadar dan benar. Dengan baik dan benar kita sadari segala sesuatu adalah milik Allah, dan karena karunia dan kasih sayangnya lah kita bisa hidup. Silakan pegang kuping kita, silakan pegang hidung kita, tidak kita minta untuk berfungsi ketika bangun tidur, dia berfungsi dengan sendirinya. Jikalau kita disuruh berdoa semua berfungsi, maka tidak sempat kita berdiri, kita berdoa untuk semua kebutuhan hidup kita. Insyaallah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.